Mitra Bisnis, DPR berencana menerbitkan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol dengan alasan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya minuman beralkohol. Dalam undang-undang itu akan dilarang memproduksi, memperdagangkan, mengedarkan, dan mengkonsumsi minuman beralkohol. Untuk membicarakan hal ini, kami telah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam, Adrian Mailite. Pak Adrian, apa komentar Anda? Saya nggak tahu cara berpikir apa yang mereka pikirkan gitu. Namanya sudah jalan bahwa ada yang boleh menjual, ada yang tidak boleh, ada yang dibatasi. Cukuplah itu. Kecuali kalau Indonesia ini tidak mau minum tamu dari luar. Kalau tamu-tamu asing itu, Mbak, mereka itu kalau nggak minum alkohol ya nggak hidup di Indonesia ini. Apakah di Irian, apakah ke Jakarta, ke mana aja di Indonesia ini, di pasti. Namanya alkohol itu ada. Makanya dalam kebijakan kita perjuangkan tempat-tempat khusus, yaitu khusus alkohol yang aneh itu hanya bisa dijual di hotel-hotel berbintang. Kalau alkohol-alkohol yang sering bermasalah, ya polisi lah bertindak kepada tempat penjualan minuman-minuman alkohol yang tidak melalui uji kelayakan supaya tidak berdampak, jangan sampai gara-gara itu nanti digit alkohol nggak boleh masuk di Indonesia. Kecuali kalau kita tidak menerima tamu dari luar, ya nggak ada masalah. Saya nggak tahu apa targetnya apa, nggak tahu saya. Anda tahu bahwa cukai penjualan alkohol itu berapa? Kalau nggak salah 300 berapa triliun itu. Omsetnya cukup tinggi sekali dan belum ada yang mati dengan alkohol. Biarlah mereka yang minum, orang-orang asing, biarlah orang kita jangan. Jadi saya protes itu. Pertama akan mengurangi kunjungan orang asing ke Indonesia. Datang ke Indonesia minum teh panas buat apa mereka pikir? Anda pernah datang ke Bali. Mereka di Bali itu kalau malam hari santai untuk minum alkohol di kafe-kafe dengan itu. Dan itu bagian dari kebutuhan mereka yang harus penuhi. Dan Bali nggak ada masalah kan? Kenapa jadi begini gitu? Kalau negara ini menyatakan bahwa dia negara Islam, total Islam, ya silakan aja. Tapi saya kira itu di Mesir ada. Cuma pengaturannya aja, jangan sampai ini persempit dan siapa, upaya siapa ini. Saya nggak tahu. Jadi ini merupakan suatu alamat perubahan-perubahan yang bisa bikin bangkrut negara ini. Saya tidak minum, saya tidak minum. Benar kita jual alkohol itu untuk orang tertentu yang bisa mengkonsumsi itu. Karena ada aturan yang mengatur itu. Silakan aja kalau memang Indonesia ini mau bangkrut ini. Dan disinilah sikap-sikap anggota DPR yang baru dipilih ini baru-baru ini, mereka harus mengambil sikap. Jangan ikut-ikutan aja. Jangan karena saya takut begini. Jangan. Ini kepentingan nasional, kepentingan Indonesia, bukan kepentingan siapa gitu loh, Pak. Jika rencana ini terrealisasi, berarti barang ilegal akan semakin marak dong, Pak? Ya, saya kira begitu, pasti lah. Persoalan pengawasan di lapangan kurang kuat, ya kan? Ini akan mencari terobosan-terobosan baru, mau ilegal, mau enggak, itu orang akan melakukan itu sepanjang itu menguntungkan, kan? Nah, persoalannya yang pengawasan di lapangan kuat enggak? Dan saya tidak yakin, ini negara-negara bukan negara Islam, yang memang tidak boleh. Ini negara menerima siapa aja datang ke Indonesia, sepanjang dia mentaati aturan undang-undang yang di Indonesia. Jadi tidak boleh kita batas-batasnya. Ada apa itu, apa maunya itu harus membatasi. Lalu bagaimana nanti tempat-tempat hiburan malam jika tidak boleh berjualan minuman beralkohol? Kita gulung tikar, Mbak. Karena kita kalau menjualan minuman teh panas ya nggak laku lah. Kita berapa sih dengan biaya operasional begitu tinggi? Sekarang pajak juga mau naik. DPRD sementara diusahakan pajak mau naik 35%. Kan ini gila semua kan. Saya nggak tahu, nggak habis pikir dari tadi yang naik, semua naik. Lalu pengusaha itu minta apa, kasihan. Jangan dipikir pengusaha itu untung. Tapi pengusaha itu punya tanggung jawab yang begitu besar. Karena karyawan yang ada di tangannya itu harus bekerja, harus makan, dan bisa menikmati apa sewajarnya gitu. Nah sekarang kalau semuanya sih naikin, bagaimana kita? Ingat, saya punya teman-teman yang ada di usaha hiburan itu 60% mereka berpendidikan rendah dan mereka tadinya kehidupan sosial dari pelanggaran-pelanggaran yang apa. Jadi ini berbahaya kalau dampaknya untuk harus kita menutup kemudian tidak memberi kesempatan kita hidup, ya beginilah jadinya. Memang kita mungkin sebagian orang menganggap bahwa pencarian kita ini mungkin haram dan lain sebagainya. Tapi itu resiko kehidupan. Yang tujuannya seperti saya nggak pernah minum alkohol, apa kan tujuannya baik untuk membantu teman-teman yang lagi kesulitan itu. Tidak bisa seketika itu kita roba, nggak bisa. Nah, menurut Bapak sendiri, seharusnya pemerintah bagaimana nih? Atur saja daerah mana yang tidak boleh ada peredaran alkohol itu, dan dilarang keras penjualan-penjualan alkohol yang tidak resmi itu di warung-warung itu. Coba itu diatur itu, supaya tidak berbahaya kepada masyarakat kecil. Kalau alkohol itu bisa dijual di tempat yang pernah sekarang berbeda aturannya, apa yang salah? Saya tidak protes karena saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa. Karena memang pengaturan itu, kriminalnya juga lebih luas. Nah persoalannya ini kan terjadi kriminal-kriminal itu kan karena banyak kebocoran penjualan dan banyak juga produksi-produksi yang ilegal di Indonesia ini yang semata-mata ya lalai dari pengamatan petugas. Itulah yang membuat onar. Kalau orang asing datang ke Jakarta di hotel berbintang ini minum itu nggak ada yang mabuk, nggak ada yang mati, nggak ada yang apa. Mereka happy kok. Itu kan urusan mereka. Anda tahu bahwa negara ini dari negara ini sejak berdiri itu namanya alkohol itu dari bebas murni benar sampai dengan pengaturan itu kan nggak mungkin penghapusan. Ini yang perlu sih kita berpikir jernih bahwa dunia ini tidak bisa kita lihat sebelah mata gitu, Mbak. Demikian Ketua Asosiasi Pengusaha Tempat Hiburan Malam Adrian Mailite, saya Kori Lumenta.